السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله جماعة sekalian عزكم الله yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla telah melimpahkan hidayah-Nya, rahmat serta taufik-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk datang dalam majelis ilmu yang mulia. Sebaik-baik perbuatan atau pekerjaan setelah mengerjakan ibadah-ibadah wajib yaitu talabul ilm, kita masih diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti menandakan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita. Karena barang siapa yang dipahamkan dalam din, dalam syariat, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Allah menyayanginya, Allah mencintainya. Meneruskan kajian kita, bukan meneruskan tapi kajian fikih yang di mana kita memberhentikan atau menunda kajian fikih kita masalah bab taharah, yaitu bab taharah ditunda dan sekarang membahas pembahasan yang berkenaan tentang aurat atau juga katakan libas atau pakaian dan batasan-batasan aurat bagi perempuan juga bagi laki-laki. Sebenarnya ini nanti dibahas dalam kitabul libas Ini namanya dalam kitabul libas dalam fikih, biasanya di akhir setelah bab masalah haji biasanya, tapi tidak apa kita bahas karena mungkin agak lama pembahasan fikih. Dan juga nanti akan disinggung di bab aurat tentang syurutus shalah, syarat-syarat sah salat kan menutup aurat. Tadi saya dibahas secara garis besar, secara terperinci akan dibahas dalam kitabul libas, dalam kitab fikih Riyadhus Shalihin ada namanya kitabul libas, itu kitab yang menerangkan pakaian bagi laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum masalah kepada batasan aurat, di sini dijelaskan bahwasanya wajibnya kaum muslimin dan muslimat untuk menutup aurat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dalam surat Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat pakaian itu supaya menutup aurat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26, Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawadikum wa risha. Hai anak-anak Adam, manusia, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu, telah memberikan kepadamu pakaian. Untuk apa di sini? Untuk menutupi auratmu. Yuwari sawadikum wa risha. Untuk menutupi auratmu. Dan ini fungsi pakaian. Itu ya sitru, sitru aurat, yaitu menutup aurat. Nanti kita bahas batasan aurat laki-laki dan perempuan. Dan kegunaan pakaian juga adalah sebagai walibas sawatikum warisha, itu pakaian indah untuk perhiasan. Yang kedua, pakaian diberikan Allah SWT kepada kita untuk keindahan, untuk perhiasan. Ya, dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian taqwa walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian taqwa itu yang paling baik. Dzalika min ayatillahi la'alakum yadzakkarun. Yang demikian itu adalah sebagian dan tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan atau memberikan kepada kita kenikmatan pakaian, yang dimana supaya kita memakainya, wajib memakainya untuk apa? Menutup aurat kita. Yang kedua, tambahannya untuk perhiasan, keindahan. Ya, coba kalau tidak pakai pakaian tidak indah, baik laki-laki atau perempuan. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya menutup aurat, kata para ulama. Dari hadis juga telah dijelaskan dalam hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ya tentang aurat. Ya, bagaimana beliau ditanya tentang aurat ya oleh seorang sahabat. Maka Rasul bersabda, "Ihfad aurataka illa min zaujika aw ma malakat yaminuk." Peliharalah aurat kalian, maksudnya tutuplah aurat kalian, kecuali yaitu boleh diperlihatkan kepada suamimu atau istrimu, atau kepada hamba-hamba atau budak-budak kalian. Ya. Jadi pelihara auratmu, jangan sampai terlihat, kecuali boleh terlihat oleh suami-suami kamu atau istri-istri kamu, atau boleh terlihat oleh budak-budak hamba sahaya kalian. Kemudian beliau ditanya apabila satu golongan atau satu kelompok ada laki-laki yang harus di sana memperhatikan aurat, maka Rasul mengatakan, jika engkau mampu maka jangan melihat satu sama lain auratnya tersebut. Biasanya para sahabat mandi di tempat yang satu, namanya hammam gitu kan. Apabila mengharuskan membuka aurat, maka tidak atau berpaling, tidak boleh melihatnya demikian satu sama lain. Kemudian bagaimana kalau kita sendirian mandinya, ya harus membuka aurat? Maka Rasul bersabda, "Wallahi ahaqqu ayastahya." Allah lebih berhak untuk di mana kita malu kepadanya. Alhamdulillah. Maksudnya meskipun sendirian juga jangan sampai membuka aurat kita. Kita harus malu pada Allah, lebih malu daripada manusia gitu. Karena Allah melihat kita. Maka para ulama juga kan memakruhkan atau mengharamkan tidur tanpa pakaian telanjang, meskipun sendirian. Ya. Kecuali dalam keadaan mandi ya ada darurat. Tapi baik memang ditutup auratnya. Ya. Ini dalil Al-Qur'an, hadis yang menunjukkan ya, diwajibkannya menutup aurat bagi laki-laki ya, dan bagi perempuan. Kemudian libasul mar'ah, ya pakaian wanita di depan ajnabi, bagaimana sekarang? Nah, pakaian wanita yang boleh maksudnya diperlihatkan di depan orang-orang ajnabi ini yaitu orang selain mahram. Jadi maksudnya batasan pakaian yang boleh terlihat di depan orang-orang yang bukan mahramnya. Nanti yang mahram kita bahas di terakhir. Nah, jadi kaum wanita, kaum muslimah maksudnya, keluarga kita, istri kita, saudari kita, ibu kita boleh terlihat ya di depan orang-orang bukan mahramnya apa saja yang boleh terlihat gitu ya. Dan batasan auratnya. Wajib atas perempuan kaum muslimah menutup seluruh badannya. Nah, sini wajib menutup seluruh badannya di depan laki-laki ajanib. Itu maksudnya bukan mahramnya, bukan mahramnya. Ya. Ya, di sini ajanib yaitu orang-orang yang ya, yang tidak ada hubungan kekerabatan. Dikatakan itu mahramnya, bukan mahramnya. Yang dikatakan bukan mahram adalah mereka yang boleh untuk menikahi wanita tersebut. Ya, boleh untuk menikahinya. Kalau mahram itu haram untuk dinikahi. Kayak yang ghairu mahram, ajani boleh dinikahi. Ya, nanti akan dibahas siapa mahram itu, perempuan itu. Berarti selain itu, ghairu mahram, bukan mahramnya. Maka wajib menutup pakaiannya. Nah, nanti ada batasan pakaian harus terlihat oleh mahramnya sendiri. Atau maksudnya aurat, maksudnya gitu. Aurat yang boleh terlihat oleh mahramnya sendiri. Atau oleh anak kecil dan yang lainnya. Gitu bahas. Intinya tidak diperbolehkan bagi perempuan muslimah memperlihatkan sesuatu dari perhiasannya, perhiasan isi auratnya di depan laki-laki yang bukan mahram. Apabila dia memperlihatkan sebagian dari auratnya itu yang wajib untuk ditutup, maka dikatakan wanita ini tabarujan. Wanita ini telah melakukan tabaruj. Sedangkan tabaruj itu dosa besar bagi wanita ibu ya. Dosa besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Tabaruj itu dosa besar itu. Karena Allah melarangnya, haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tabarujna tabarujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kamu wahai wanita-wanita muslimah berhias dan bernikah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Dia orang ya tabarruj memperlihatkan sebagian aurat yang wajib harusnya ditutup. Ya ini sebagian saja. Bagaimana kalau semua auratnya kelihatan? Ya ini berarti sudah betul-betul dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendapatkan ancaman siksa dalam neraka wanita tersebut. Nanti ada hadisnya kan. Nah, demikian. Jadi wajib seluruh tubuhnya, tapi nanti akan dibahas yang dikecualikan itu apa. Nanti ada khilaf ulama dan kita lihat yang rajih yang jadi intinya seluruh dari mulai ujung rambut sampai kaki wanita itu harus ditutup gitu. Tubuhnya tidak boleh kelihatan sama laki-laki yang bukan mahramnya. Nanti ada khilaf mengenai muka dan telapak tangan. Ada perbedaan. Wajib tidak muka sama telapak tangan itu ditutup, nanti kita bahas. Nah, sebelumnya di sini tadi kan dikatakan kalau sebagian dari tubuh wanita auratnya kelihatan, maka itu dikatakan tabarruj, peralaman tabarruj wanita itu. Nah, larangan tabarruj dan ancamannya. Tabarruj maknanya makna tabarruj adalah di mana seorang wanita memperlihatkan perhiasannya, auratnya dan kecantikannya, keindahannya, yang dimana sebenarnya wajib baginya untuk menutup, untuk menutupnya, menutup apa? Keindahan tersebut, kecantikannya itu, perhiasan tersebut. Ya, yang dimana apa? Kalau tersingkap maka itu akan menimbulkan syahwat rijal, menimbulkan syahwat laki-laki. Ya, jadi kalau terlihat mahasinuha kecantikannya dari tubuhnya itu, bisa tangannya, bisa betisnya, bisa rambutnya gitu, maka akan membangkitkan syahwat seorang laki-laki. Itulah tabarruj. Iya, kalau perempuan simpelnya perempuan yang tidak dijilbab, yang tersingkap kepalanya, terlihat rambutnya, itu tabarruj. Itu dosa besar. Itu berdosa. Para ulama sepakat, para kaum muslimah yang tidak pakai khimar saja, khimar terbuka, meskipun dia pakai gamis lebar ya, sampai ke kaki gamis itu, pakaian perempuan kan. Tetapi terbuka kepalanya, rambutnya. Maka itu juga tabarruj. Padahal tabarruznya zaman jahiliyatul ula yang Allah larang di sini, kita mengikutinya ibu, yaitu hanya kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Ibnu Katsir juga, di mana diriwayatkan di sana bagaimana bentuk tabarruznya wanita jahiliyah itu. Mereka enggak seperti sekarang yang kelihatan rambutnya, enggak. Mereka pakai khimar, pakai kerudung, tapi di kerudungnya itu di apa? Tidak diikat di lehernya, maksudnya terlihat lehernya gitu. Pakai kerudung dapat terlihat lehernya saja. Apa yang ada di bawah leher sedikit, tidak sampai kelihatan dadanya. Itu dikatakan tabarruj. Kemudian mereka memakai memakai khimar, kemudian tidak sempurna menutupnya, tidak sampai menutupi dadanya. Itu dikatakan tabarruj. Ada yang mengatakan tabarruj itu ketika berjalan mereka lenggak-lenggok, padahal pakai pakaian menutup lenggok, itu juga tabarruj. Di macam-macam tafsiran tabarruj. Intinya secara simpel, wanita yang membuka auratnya sebagian, membuka kecantikannya, membuka perhiasannya yang dimana wajib untuk ditutupi, dan itu akhirnya membangkitkan syahwat bagi laki-laki, dan itu adalah bentuk tabarruj. Dan semua perempuan yang membuka khimar di depan laki-laki ajanib itu tabarruj. Itu tabarruj yang terlihat rambutnya ya, secara jelas. Nah, ini hukum tabarruj, hukumnya haram dan dosa besar. Di mana di sini telah datang hadis dari Umayyah binti Raqiqah ketika dia berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Dibaiat semua perempuan musyrikin ketika akan masuk Islam. Di mana baiat di sana, baiatnya kepada Nabi tidak akan berbuat tabarruj seperti orang-orang jahiliyah. Maka di sini ada perkataan baiatnya itu kepada Nabi ke para muslimah yang baru masuk Islam ketika itu, "Aku berbaiat kepadamu," katanya, "tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan berbuat syirik di pertama. Wala tasriqu, wala tasriqi," maksudnya perempuan. "Kami tidak akan mencuri." Ya, kami tidak akan mencuri. "Wala tazni," kami tidak akan berbuat zina. "Wala taqtili," kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Tidak akan berbuat zina, tidak akan membunuh anak-anak kami. Sekarang banyak yang membunuh, itu aborsi, naudzubillah. Rasul berlepas diri dari perbuatan dosa besar. Dan kami tidak akan melakukan perbuatan apa? Fahisyah. Perbuatan keji dan mungkar ya, yang dilakukan oleh tangan kami atau kaki kami. Kemudian kami tidak akan melakukan niyahah. Ini para perempuan dilarang untuk berbuat niyahah, itu meratapi mayit ketika kematian keluarganya, dengan meratapi, dengan menjerit-jerit, meraung-raung, menyobek baju, menjamret rambut, dan mengatakan perkataan yang jahiliyah yang mendatangkan murka Allah. Niyah, enggak boleh niyah. Seorang yang wanita beriman kepada Allah, dia harus sabar ya, apa ya, tasib, habsun nafs, menahan perkataannya, menahan dirinya, tidak sampai dia apa melakukan perbuatan yang mendatangkan azab Allah, murka Allah ya. Dan yang terakhir, wala tabarruji, tabarrujal jahiliyatil ula. Dan kami misalnya, para wanita itu dilarang melakukan tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Ya, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketika baiat masuk Islam. Nah, kemudian ancaman bagi wanita yang tabarruj, keras ancamannya, yaitu tidak akan mencium baunya surga. Ya, intinya masuk dalam neraka. Yang itu dosa besar. Allah Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ahli nar," ada dua golongan penduduk neraka yang aku tidak pernah melihat kedua golongan itu sebelumnya, yaitu kaum yang di mana di tangannya itu memegang cemeti seperti ekor sapi, yang mereka cemeti itu cambuk itu dipukulkan kepada manusia tanpa hak. Ya, itu pemimpin zalim dengan polisi-polisinya atau dengan militernya yang sekarang ya membunuh manusia tanpa hak. Ini kelompok yang pertama, orang yang zalim, pemimpin yang zalim. Kelompok yang kedua, nisaun kasiat ariyat mumilat mailat. Perempuan-perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang. Perempuan-perempuan pakai perempuan yang memakai pakaian tapi telanjang, kata Imam An-Nawawi, mereka itu pakai pakaian tapi tidak menutupi auratnya dengan sempurna. Gimana contohnya, kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim dijelaskan, mereka pakai pakaian tapi tidak sempurna menutup aurat mereka. Contohnya sebagian ditutup, sebagian terbuka. Terpakai-pakai pakaian tapi tipis, transparan, kelihatan dari luar apa warna kulitnya. Ini kasihan ibu. Pakai pakaian harus tebal, tidak boleh tipis sehingga apa mensifati warna kulit. Kemudian juga pakai pakaian tapi ketat pakaiannya, panjang tetapi ketat membentuk lekukan tubuhnya. Ini juga kasihan Arya katanya. Ya demikian. Jadi terlihat bentuk lekukan tubuhnya. Kemudian juga terlihat transparan. Juga sebagian dibuka, sebagian tertutup auratnya. Ini catatan kasihan Arya. Yang dimana apa? Mumilat, mailat, mereka menyimpang gitu. Ada tafsiran juga yaitu jalannya lenggak-lenggok. Seperti itulah ya wanita, katakan model gitulah. Kemudian di kepala mereka itu ada punuk unta yang miring, maksudnya rambutnya itu nggak ditutup, digulung, meniru orang-orang atau perempuan kafir dengan mode gitu. Nah, ini di kepalanya ada apa seperti punuk unta, maksudnya rambutnya itu panjang tapi digulung gitu. Ya digulung. Maka ini larangan juga menggulung rambut yang tidak tutup dengan jilbab. Untuk kecantikan, untuk tabarruj ya. Ini hukumnya haram. Kalau di Sunda itu disanggul gitu ya, nggak pakai jilbab itu tabarruj. Apalagi disanggul itu sudah kena hadis yang lain, yaitu menempel rambut palsu, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Burung terbukanya, ya itu budaya yang menyimpang. Layadhulun al jannah. Mereka itu tidak akan masuk surga. Di sini tidak masuk surga, maksudnya apa, bukan tidak masuk surga selamanya karena saking lamanya siksaannya dalam neraka gitu kan. Wala yajidinna rihaha, mereka tidak akan mendapatkan bau surga itu, padahal bau surga itu akan dicium, akan didapat dari jarak sekian dan sekian dan sekian, dijauhkan dari surga. Naudzubillah, ini apa ancaman bagi wanita yang tabarruj karena dosa besar. Makanya Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair memasukkan yaitu wanita yang tabarruj itu dosa besar dari 70 dosa-dosa besar. Naudzubillah. Agar bersyukur kita istri ya, kita sebagainya bisa berjilbab, itu suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya, sebelum ini ya, menginjak aurat, masalah aurat, sekarang menyinggung syarat-syarat pakaian wanita yang sesuai dengan syariat gitu ya. Ini dipercepat saja, tidak dalilnya ya, poinnya saja. Jadi syarat-syarat pakaian wanita yang sesuai dengan syariat, yang dimana itu lepas dari tabarruj. Yang pertama, syarat pakaian wanita yang sesuai dengan yang diperintah oleh syariat, menutupi seluruh badannya, menutupi seluruh badannya dari rambut, ujung rambut sampai ujung kaki. Ya karena kaki harus tertutup juga semuanya. Kata Imam Ahmad, perempuan itu tidak boleh kelihatan, sampai kuku-kukunya enggak boleh kelihatan. Subhanallah. Ini pendapat Imam Ahmad. Imam Syafi'i lain lagi. Nanti saya dijelaskan. Dalil di mana ya di sini wajib menutup semua badannya dari ujung rambut sampai kaki, kecuali ada perbedaan wajah dan telapak tangan. Perbedaan apa? Perbedaan apakah wajib itu atau tidak? Nah, di sini perbedaan. Wajib atau tidak? wajah dan telapak tangan. Nanti kalau yang mengatakan cadar itu wajib, berarti harus ditutup wajah itu dan juga tangan. Ya. Dalilnya mana? Surat An-Nur ayat 31. Dalil di mana perintah dari Allah supaya wanita menutup seluruh badannya. An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yaghribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Al-ayat ya. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, tidak memandang laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, dan memelihara kemaluannya, tidak boleh berzina, dan janganlah menampakkan perhiasannya, ya, atau auratnya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang nampak daripadanya ada perbedaan, para ulama mengatakan yang biasa nampak adalah wajah dan telapak, yang biasa nampak adalah pakaian luarnya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya, kain kerudung yang di kepala, sampai menutupi dadanya, dijulurkan sampai menutupi dadanya. Karena orang jahiliyah tidak menutupi dadanya, cuma sampai di leher gitu, lehernya kelihatan. Nah di sini nanti akan dijelaskan tentang mahram di sini kan, kecuali kecuali wala yubdina zinatahunna illa li buhunati, janganlah memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka, kepada bapak mereka, kepada bapak suami mereka, kepada anak-anak mereka. Nah, al-ayat nanti kita bahas dalam bab mahram. Ini dalil di mana wajibnya seorang wanita menutup seluruh badannya. Tadi dijelaskan menutup kerudung ya, kepalanya ditutup dengan kerudung yang menjulur menutupi dadanya. Nah, kalau sekarang pakai jilbab ibu ya, kayak katakan bukan jilbab, kayak khimar, kerudung model sekarang kan dipres itu pas lehernya itu kan. Lihat model katanya itu. Jadi sudah salah. Padahal jilbab bukan model, karena itu perintah kan, perintah dari Allah, sakral. Karena sepanjang harinya wanita itu sedang ibadah kepada Allah. Itu ibadah, ibu, ketundukan menutup aurat itu ibadah karena Allah memerintahkannya. Jadi bukan jadi menjadikan modelnya juga. Ya, harus sesuai dengan syariat. Ya. Nah, jadi yang sampai tidak menutupi dadanya itu bukan ya belum menutupi aurat, itu jahiliyah, demikianlah jahiliyah. Itu dari yang pertama. Dan yang kedua, surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiy, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima." Al-Ahzab 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman. Nah, istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan atau menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dari kepala sampai ke kaki. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, lebih mudah dikenal sebagai muslimah. Membedakan dengan wanita kafir dan wanita musyrik. Karena itu mereka tidak diganggu, tidak akan diganggu, subhanallah. Betul. Wanita yang menutup auratnya sesuai dengan perintah syariat, tidak akan diganggu oleh laki-laki yang dimana dia memiliki hati seperti hati serigala. Ya, banyak demikian sekarang. Wujudnya manusia, tapi hatinya hati serigala. Kalau kita dibilang laki-laki dumblang, ya, membahayakan itu. Nah, jadi demikian, tidak diganggu. Al-Ahzab ayat 59 ini perintah. Ada di sini kata-katanya apa, Bu? Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh, kata Allah. Hendaklah mereka di sini ya istri Nabi, istri Nabi, anak-anak Nabi perempuannya, dan juga istri orang beriman kita yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil kedua. Nah, dengan dalil tersebut, dua dalil tersebut di atas, An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59, bahwasanya itu telah sepakat para ulama, ya, wajibnya perempuan menutup seluruh badannya, seluruh badannya. Akan tetapi terjadi khilaf, perbedaan pendapat tentang wajah dan dua telapak tangan. Terjadi khilaf, perbedaan apakah wajib ditutup wajah itu dan telapak tangan apa tidak. Disebutkan khilafnya di sini dua pendapat sebagai pegangan saja, wawasan nanti ada yang harus dipegang yang rajih yang kuat. Berpendapat sebagian ulama bahwasanya wajibnya perempuan menutup wajah dan dua telapak tangan. Ini wajib. Di mana ini disandarkan pada Abu Hanifah, juga Imam Malik, juga Imam Ahmad. Wajibnya perempuan menutup wajah dan dua telapak tangan. Ini sudah dari dulu Imam Mahdhab itu demikian berpendapat. Sekarang ada orang-orang mengatakan apa itu dicadar, katanya bid'ah, atau juga mengatakan bulu. Padahal ulama fuqaha itu sudah membahasnya dari terdahulu, ya. Jadi tidak benar yang orang menentang cadar itu adalah ulama su. Ulama-ulama enggak tahu apa juga karena ya, karena ke hawa nafsunya. Dalil mereka, ulama ini dalil mereka yang mengatakan wajibnya perempuan menutup wajah dan dua telapak tangan. Dalilnya yang pertama katanya yaitu surat Al-Ahzab ayat 53. Al-Ahzab ayat 53. Tadi Al-Ahzab ayat 59. Ini Al-Ahzab ayat 53. Dalilnya wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab. Ini dalil wajibnya perempuan memakai cadar menutupi wajahnya dan telapak tangan. Surat Al-Ahzab ayat 53. Apabila wa idza sa'altumuhunna mata'an, apabila kamu kaum laki-laki meminta sesuatu keperluan kepada mereka wanita, ini khusus istri Nabi tapi umum bagi muslimah. Apabila kamu kaum laki-laki meminta sesuatu keperluan kepada mereka perempuan, maka mintalah dari belakang tabir, dari belakang hijab. Enggak boleh kelihatan jadi seluruhnya tubuhnya itu, ya. Jadi ketika dia keluar ya otomatis ditutup semuanya. Ketika dia di rumah pakai hijab. Ketika ada tamu, ketika ajanib yang bukan mahramnya. Nah, ayat ini turun memang berkenaan tentang istri Nabi SAW itu Zainab bin Jahash. Ayat ini turun berkenaan tentang istri Nabi. Ini asbab nuzulnya khusus memang, tapi kan tidak dilihat kekhususan lafaz, tidak dilihat asbab nuzulnya, tapi keumuman lafaznya. Lafaznya untuk muslimah. Nah, di mana ini kisah asbab nuzulnya? Tatkala Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahash, kemudian mengundang orang-orang untuk makan walimah di rumahnya Zainab. Kemudian makanlah di rumah tersebut para sahabat semua, ya. Kemudian keluarlah sebagian dan masih tetap sebagian dari mereka tinggal di sana, duduk-duduk. Duduk dalam waktu lama, ya, di samping Nabi. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya dengan Zainab keluar. Nabi enggak mau mengatakan udah selesai, kalian udah pulang. Enggak, Nabi malu. Nabi dengan Zainab keluar rumah, tapi ternyata berulang-ulang masuk lagi. Para sahabat sebagian masih duduk-duduk. Makanya kalau ada undangan atau walimah, ya jangan lama-lama. Kalau sudah makan ya gitu adabnya. Atau memberatkan tuan rumah, udah izin minta pulang. Nah, ini ternyata Nabi itu malu mengatakan ya, silakan Anda pulang. Keluar dengan istrinya Zainab, bawa keluar. Waktu itu belum ada turun ayat hijab ini, kan. Ya, orang bisa melihat Zainab, ya. Kemudian masuk lagi ke rumahnya berkali-kali. Kemudian akhirnya turunlah ayat ini, turun oleh Allah langsung. Menegur para sahabat yang masih duduk di rumah Nabi, ya, masih ingin bersama Nabi. Maka turunlah ayat ini supaya dihijab antara Zainab, ya, dengan tamu-tamu itu. Maka inilah di mana wajibnya adanya hijab, tidak ikhtilat di rumah ketika ada walimah, ada kumpulan, ya, tentunya walimah urus pernikahan atau ada apa, berpisah tempatnya dengan ayat inilah. Di mana kalau satu ruangan harus dihijab, tidak melihat satu sama yang lain. Nah, ini ayat yang mana dipakai wajibnya untuk berpisah ketika duduk-duduk di suatu walimah atau acara, ya. Nah, jadi ayat tadi kembali sini, meskipun ditujukan kepada Zainab, salah satu istri Nabi, tetapi lafaznya umum untuk semua kaum wanita muslimah yang dimana wajib menghijab atau menutup tubuhnya ketika keluar sampai wajahnya, yang tujuannya adalah supaya kesucian hati, menjaga hati, ya, menjaga hati keduanya, baik kaum wanita atau laki-laki, tidak saling memandang melihat karena akan menumbuhkan apa, penyakit hati kalau saling melihat demikian. Ya, maka kaidahnya setiap ayat yang ditujukan kepada istri-istri Nabi itu juga masuk untuk umatnya, untuk istri-istri umat beliau, kaum mukminin, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan ayat itu untuk istri-istri Nabi. Seperti ayat ini, meskipun tujuannya untuk istri Nabi, tapi umum untuk kaum muslimah yang lain, orang-orang yang beriman. Ya, ya. Itu dalil yang pertama tentang yang mengatakan wajibnya wanita menutup wajah dan telapak tangan. Dalil yang kedua yaitu tadi surat Al-Ahzab ayat 59 sudah disebutkan. Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menggulurkan, menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, seluruh tubuh. Maka para mufasir menafsirkan adana di sini dengan ayat menutup seluruh badannya termasuk wajah dan dua telapak tangan. Ya, wajah dan telapak tangan, ya, tidak boleh terlihat sedikit pun. Dengan dikuatkan dengan hadis dari Ibnu Abbas, dari Aisyah, dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurah, mar'ah itu perempuan itu aurat seluruhnya. Fa idza kharajat, apabila keluar rumah, istasyrafaha asyaitan, maka setan akan mengikutinya dan menghiasi menjadi indah di pandangan laki-laki. Arti istasyrafaha itu kata Ibnu Hajar, itu zayyanaha fi nadhar rijal. Kalau laki perempuan itu aurat, tatkala dia keluar, maka setan akan mengikutinya dan menghiasi apa? Pandangan bagi laki-laki terlihat indah. Ya, terlihat indah. Jadi intinya harus ditutup semua pakaiannya menurut hadis ini, semua auratnya, ya, sampai wajah dan telapak tangan. Ya. Dalil yang berikutnya di mana istri-istri Nabi itu pakai cadar. Istri-istri Nabi pakai cadar. Di antaranya ya Aisyah meriwayatkan ketika terjadi kejadian ifki, yaitu namanya tentang tuduhan dusta. Yang di mana Aisyah dituduh berzinah dengan seorang sahabat Sofwan As-Sulami. Jadi di sini kisahnya Ummul Mukminin Aisyah ibu memakai cadar dalam kesehariannya setelah turunnya ayat hijab yang tadi surat Al-Ahzab ayat 59 dan 53. Sebelumnya enggak pakai cadar. Setelah itu memakai cadar seluruh istri Nabi. Kisahnya di sini tatkala Rasul SAW membawa Aisyah dalam peperangan, kemudian Aisyah tertinggal dari perjalanan. Karena apa? Karena buang hajat, dia turun dari unta dan untanya kan memakai ini hijab di atasnya itu. Diangkat oleh orang-orang, diangkat untanya berjalan, disangkanya ada Aisyah di atas, ini enggak ada. Pas begitu Aisyah ke sana sudah ketinggalan, masih ada rombongan dan enggak ada. Terus akhirnya dikisahkan di sini dia tertidur di bawah pohon sebuah batu karena sudah ketinggalan. Hanya dia tertidur dan itu sudah gelap. Sudah mulai waktu maghrib. Kemudian datanglah Sofwan. Sofwan ini sahabat yang dari belakang, dia nyari orang yang ketinggalan di rombongan. Tatkala melihat dari kejauhan, kok ada bayangan hitam. Nah, ada seorang yang tidur di bawah pohon, di atas batu. Kemudian mendekatlah Sofwan. Aisyah lagi tidur karena kecapean gitu, udah ketinggalan rombongan. Begitu mendekat Sofwan ini dia kaget, ternyata Aisyah dan dia tahu sebelum dihijab. Dia tahu kecilnya Aisyah, ternyata istri Nabi. Kemudian dia mundur, kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar, katanya gitu. Dan akhirnya Aisyah bangun dan kaget, kemudian dia cepat-cepat sini, kemudian kaget dan aku apa memakai kerudungku dan menutup wajahku. Kata ini fakhamartu wajhi, kemudian aku menutup wajahku dengan jilbabku. Jadi Aisyah kebiasaannya dia memakai cadar. Ya, intinya setelah itu kan difitnah dengan Sofwan, maka turunlah surat An-Nur untuk bantahannya kan. Bahwasanya Aisyah tidak melakukan perzinahan atau yang lain. Ini kisah tentang Ifki namanya. Nah, intinya dalam hadis ini Aisyah ummul mukminin memakai cadar, seluruh tubuhnya ditutup. Kemudian hadis Asma bin Abu Bakar, Asma juga memakai cadar. Kunna nughatti wajhina, kami menutup wajah-wajah kami dari laki-laki yang bukan mahram. Ya, yang bukan mahram. Dalam hadis riwayat daripada Al-Hakim dalam Mustadrak. Jadi Asma binti Abu Bakar mengatakan kami menutup wajah-wajah kami. Nah, inilah dalil-dalil ya, yang sebagian tentunya yang mewajibkan wajah dan telapak tangan juga harus ditutup. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah, ya, Imam Ahmad, Imam Malik. Bahkan Imam Ahmad mengatakan dalam Al-Mughni bahwasanya perempuan itu semuanya aurat, semua badannya harus ditutup sampai kuku-kukunya tidak boleh terlihat. Sampai-sampai kukunya saja tidak boleh terlihat, kata Imam Ahmad. Ya. Kemudian tentang kelompok ulama yang membolehkan terbukanya wajah. Maksudnya tidak wajib wajah dan telapak tangan itu tutup bagi perempuan, yaitu perkataan Imam Syafi'i yang terkenal dari mazhab Syafi'i kita tahu, dan Syafi'iyah dan para ulama Syafi'iyah tidak mewajibkan wajah dan telapak tangan itu harus ditutup. Dengan dalil-dalilnya sebutkan, dalilnya sama, beda penafsiran. Dalil surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Maka berkata Imam Syafi'i, al-wajhu wal-kafain, yang biasa nampak itu wajah dan kedua telapak tangan, itu boleh terlihat, kata Imam Syafi'i. Ya. Ya, kemudian juga disebutkan dalilnya dari Aisyah, dari Asma, bahwasanya tatkala Asma masuk ya bersama Rasul ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini hadis dhaif, enggak perlu di hadisnya dhaif ya, di ya hadisnya dhaif, tidak perlu di. Jadi intinya para ulama yang berpendapat wajah dan telapak tangan itu tidak wajib ya, mereka berpendapat bahwasanya apa, Al-Quran, surat An-Nur yang tadi itu menandakan yang boleh nampak adalah wajah dan dua telapak tangan. Kemudian hadis yang berikutnya yang menguatkan dari Jabir bin Abdullah, tatkala Nabi SAW berkhutbah di Yaumul Id, maka memerintahkan kaum wanita untuk bersedekah. Ini hadis yang menunjukkan wajah itu tidak wajib. Zaman Nabi ada perempuan yang kelihatan wajah dan telapak tangannya. Hadis di mana Nabi apa berbicara dengan para perempuan supaya bersedekah, maka berdirilah seorang perempuan di kalangan wanita, kemudian apa, dia apa namanya membuka gelangnya, kemudian perhiasannya, antingnya untuk disedekahkan. Ini kisah masyhur. Kemudian Bilal mengambilnya. Kata Jabir, aku melihat perempuan itu ada tanda di wajahnya. Nah, Jabir sampai mengapa mensifati perempuan itu ada tanda di wajahnya, katanya ya. Di antara bibirnya itu ada tanda, berarti wanita itu tidak dicadar. Wanita itu ada yang tidak dicadar. Jadi ada yang hadis tidak wajib, kalau wajib maka Nabi menyuruhnya demikian untuk ditutupi wajahnya. Dalil yang ke yang berapa, yang keempat ya, yang ketiga, hadis Ibnu Abbas tatkala kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Fadl bin Abbas setelah haji wada. Di mana Fadl dibonceng Nabi ketika sampai di Mina, di sini sebenarnya Mina, ada seorang wanita yang cantik katanya bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Abbas sendiri, dia melihat Fadl, ya Fadl karena saudaranya Abdullah bin Abbas, Fadl melihat wanita itu dan wanita itu melihat Fadl karena Fadl juga ya ganteng dikatakan ya. Kemudian wanita itu husna, yaitu cantik. Maka Nabi membalikan mukanya Fadl, jangan sampai melihat terus gitu. Wanita itu datang kepada Nabi untuk minta fatwa masalah haji dan disifati dengan cantik, berarti melihat dan tidak ditutup wajahnya. Karena Fadl juga sampai melihat, maka Nabi memutar wajahnya Fadl, jangan sampai terus-terusan memandang wanita itu. Nah, dengan hadis ini dari Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, tidak wajib menutup wajah. Jika sananya wajib, maka wanita itu suruh ditutup ketika itu oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak wajib. Jadi sebagian ada yang membuka wajahnya, sebagian ada yang dicadar. Demikian di zaman Nabi SAW, khususnya sisi Nabi semuanya memakai cadar. Ya, kejadian itu tatkala di Mina, tatkala penyembelihan unta udhiyah. Ya. Ya, kemudian hadis dari Ibnu Abbas, tatkala kisah tadi Yaumul Id, perempuan disuruh bersedekah, maka para perempuan itu langsung dia membuka gelang-gelangnya, membuka antingnya di hadapan Nabi, berarti terlihat wajahnya ketika itu, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini hadis riwayat daripada Bukhari, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kalau hadis yang tadi riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, hadis yang tadi kejadian Fadl riwayat Tirmidzi Ahmad dan sahih hadis tersebut. Ya, juga ulama yang tidak mewajibkan wajah dan telapak tangan itu tidak wajib ditutup dengan beberapa atsar nas daripada para jariyah atau ya, para perempuan yang bekerja membuka wajah mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di zaman para sahabat tidak ditegur dan tidak diwajibkan menutup wajah mereka. Jadi sebagian ada yang membuka wajahnya tidak ditutup ya, ketika mereka bekerja dan yang lain itu diketahui oleh Nabi dan diketahui oleh para sahabat, tapi tidak ditegur. Jadi ini menandakan tidak wajibnya perempuan menutup wajah dibagi ulama Syafi'iyah. Ya, jadi kesimpulannya di sini setelah beberapa tadi setelah ringkas, ini nampak dari permasalahan di sini bahwasanya memakai niqab cadar menutup wajah itu sudah ada khilaf dari ulama terdahulu. Para mazhab tadi kan, empat mazhab itu sudah terjadi perbedaan sampai ulama yang sekarang. Ya, kalau ulama Hijaz Saudi semuanya mengikuti pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu wajib. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Jibrin, Syekh Fauzan semua mengatakan wajib, baik yang tua yang muda wajib hukumnya memakai cadar. Dan khilaf atau perbedaan dengan mazhab Imam Syafi'i dan diikuti oleh Syekh Al-Albani dan juga para ulama dari Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haitsami, kemudian juga Ramli yang lainnya, Al-Rafi mewajibkan, ya, mengatakan tidak wajib perempuan menutup wajahnya atau bercadar. Nah, maka di sini kesimpulan akhir, maka diharuskan kita tidak tasyadud, saling tidak boleh saling mengingkari. Layan bagi ma'hu tasdid an al-inkar ma'al mukhalif. Maka setelah tahu adanya perbedaan terdahulu, ini masalah khilafiyah dalam masalah fikih, tidak boleh mengingkari dengan keras. Apalagi terjadi perpecahan gara-gara ini gak dicadar, ini dicadar, itu udah. Yang penting memenuhi syarat menutup aurat, yaitu menutup seluruh tubuhnya, tidak terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Bagi yang ya, berpendapat wajib ya silakan dicadar, tidak boleh disalahkan, tidak boleh ditegur. Bagi yang itu tidak wajib, itu sunnah, ya, maka silakan. Ada ulama yang demikian berkhilaf dari zaman sahabat, maka kita tidak boleh menghinanya atau tidak boleh tasyadud menyalahkannya juga, tapi kan tidak mau dicatat. Intinya ada khilaf yang harus saling lapang dada, ya, saling lapang dada. Iya, yang berbahaya di sini pendapat yang ketiga. Nah ini, maksudnya ini yang harus diperhatikan dan hati-hati. Ada ta'ifah golongan daripada orang ini menyimpang. Ia mengatakan yang dimana tidak pernah para ulama mengatakannya dari terdahulu tidak ada dalam fikih. Ini orang-orang liberal katakan gitu ya, orang yang anti sunnah. Dia berpendapat bahwasanya memakai cadar menutup wajah itu bid'ah dan tidak ada dalam agama. Bahkan sampai mengatakan kebodohan, sampai mengatakan wanita memakai cadar itu haram. Ini adalah orang-orang yang menyesatkan, kata menyesatkan. Maksudnya tidak bersandar kepada para fuqaha. Ya, ini pendapat yang ketiga, ini harus hati-hati. Mengatakan cadar tidak wajib, cadar budaya Arab, bahkan bercadar itu haram, bercadar itu suatu kebodohan atau yang lain, itu mencaci maki syariah. Dan itu keluar daripada khilaf. Ya ini yang harus disalahkan. Keluar daripada khilaf. Apa yang dicadar atau yang tidak, itu tidak mengapa. Yang penting memenuhi syarat berjilbabnya ibu. Ya. Jadi berarti yang pertama tadi menutup seluruh badannya tidak yang terlihat. Ya bagi yang mengatakan wajib, ya cadar dipakai. Yang mengatakan tidak, yaitu tidak mengapa. Nah, kesimpulan dari tadi masalah cadar dan menutup wajah dan dua telapak tangan, ada tiga poin di sini. Pertama, sepakat para ulama, ya kita harus dipegang di sini dari perbedaan itu. Sepakat para ulama seluruhnya, para ulama Ahlussunnah, wajibnya perempuan menutup seluruh badannya kecuali yang terjadi perbedaan wajah dan dua telapak tangan. Nah, itu. Yang kedua, ya tadi disebutkan dua, bahwasanya wajah dan telapak itu ada khilaf dari ulama terdahulu, dari syaratnya dari ulama fuqaha, bahkan dari sahabat juga. Kalau dia dari sahabat dan tapi ada khilaf. Iya. Yang ketiga, iya, orang-orang atau ulama yang berpendapat tidak wajibnya menutup wajah, tidak wajib. Tetapi mereka melihat itu suatu keutamaan gitu. Meskipun tidak wajib, tapi itu suatu keutamaan kalau dipakai, ya bagus, silakan, itu keutamaan. Lebih-lebih kalau di zaman fitnah yang sekarang. Nah, gitu. Jadi ulama yang seperti Syekh Al-Albani, dia enggak mewajibkan, dia makan sunnah saja, tapi keutamaan saja. Tapi kalau dipakai, iya afdol, silakan, apalagi di zaman fitnah. Tapi zaman fitnah, ya. Tapi kalau memang di lingkungan, apalagi di kampung gitu, kalau di kota besar ya, kayak Jogja, Jakarta, kita pulang ke Bandung, udah dikenal itu nggak apa-apa, biarin. Tapi kalau sudah di desa-desa itu nggak tahu, jangan dipaksakan menurut saya. Apalagi masih sendirian sunnahnya, misalnya masih fanatik itu mazhab Syafi'iyahnya, jangan dipaksakan ibu. Jadi artinya nanti menjadikan pemisah antara kita dengan masyarakat. Kecuali kalau kita ingin hijrah ke kota besar, udah biasa itu Jogja, orang aja di Jakarta, apalagi orang silakan masing-masing. Kemudian di Semarang udah, kemudian di Sumatera ke mana tuh, Palembang, ya udah kota-kota besar udah terbiasa adanya daurah-daurah para ustadz kita, terbiasa melihat orang dicadar. Kalau di pedesaan ya masih kita sendirian, masih atau beberapa orang, jangan tasyadud di sini. Ada sini dua pendapat, pakai yang pendapat sunnah dan keutamaan, berarti dibuka saja cadarnya tidak mengapa. Jadi kalau di sini pakai saja nggak apa-apa, jangan istilahnya jangan apa memberatkan, jangan apa jangan jangan apa namanya ya jangan mengentengkan masalah cadar. Di sini bebas silakan, nggak ada tekanan, pakai cadar lebih ahsan, lebih afdol, ini keutamaan, lebih keutamaan. Jadi ini cerita yang ketiga, ulama yang tidak mewajibkan tetapi mereka melihat itu afdol aula untuk menghindari fitnah, lebih di zaman sekarang, zaman fitnah. Ya. Kembali kepada syarat daripada pakaian muslimah sesuai dengan syar'i, tadi menutup badannya seluruhnya. Yang kedua, pakaian itu tidak boleh menjadi tidak boleh ditambah dengan hiasan. Ya. Di pakaian itu tidak boleh ditambah dengan hiasan-hiasan yang menjadi perhatian orang, padahal pakaian itu fungsinya untuk menutup aurat, tapi jangan sampai menjadikan banyaknya perhiasan yang dipakai. ya seperti banyaknya warna, contohnya gitu. Pakaiannya warnanya warna-warni, tidak diperbolehkan. Warnanya kontras, kemudian adanya seperti warna emas, warna perak yang mencolok, nah, itu tidak diperbolehkan. Meskipun pakai pakaian menutup seluruhnya, tapi kalau demikian itu dikatakan juga tabarus. Diperlihatkan perhiasan, keindahan daripada pakaian itu. Ya. Tapi juga di sini harus diperhatikan, tapi di sini sebagian perempuan ada yang berpendapat pakaian terus hitam, gitu, harus hitam. Bahkan kalau bukan hitam itu apa berpendapat apa menyimpang. Ya, jadi intinya pakaian wanita itu tidak harus hitam, di pendapat yang salah. Karena sahabat atau sahabiyah istri Nabi pernah memakai selain warna hitam. Ada sahabiyah Al-Ansari memakai pakaian hijau. Ya, seorang sahabiyah yang Aisyah melihatnya dan memujinya gitu kan, kecantikannya ketika memakai jilbab warna hijau. Hijau bukan hijau muda, tapi warna hijau. Kemudian Aisyah juga pernah memakai warna baju sofrah, yaitu agak kekuning-kuningan, tapi tidak kuning sekali, ya kuning yang redup. Jadi intinya kesalahan kalau harus mengharuskan hitam. Tapi memang afdol hitam itu untuk menutupi semua perhiasannya, keindahannya. Tapi kalau mewajibkan hitam, enggak boleh. Jadi intinya pakaian yang warnanya tidak kontras. Kalau satu warna hijau-hijau, biru-biru, atau dua warna yang tidak mencolok, boleh demikian. Karena dalam riwayat Aisyah pernah memakai, dihadiahkan pakaian yang ada garis-garis gitu ya, garis-garis dua warna, yaitu warna ini warna apa, hijau dan warna yang lain, warna hitam. Jadi apa boleh, tidak boleh yang tidak boleh yang warna-warni gitu, beberapa warna seperti warna merah tua ibu misalnya, atau warna birunya biru tua, ya tidak mencolok, tidak boleh mencolok, itu termasuk tabarruj. Ya, sini sebutkan dengan berapa warna, atau dengan hiasan dari emas, atau dari warna benang emas gitu ya, benang dari perak yang akhirnya mencolok ya pandangan, ini tidak diperbolehkan. Ya. Ya. Jadi kalau pakaian yang utama memang pakaian hitam, karena para sahabiyah diriwayatkan dari hadis Muslim, tatkala turun ayat hijab, kata Aisyah, tatkala turunnya ayat hijab Al-Ahzab ayat 59, maka kami melihat wanita-wanita Ansor keluar dari rumah mereka, dan kami melihat di kepala mereka itu seperti ada burung gagak. Maksudnya apa? Pakai pakaian hitam. Nah, ini pakaian para sahabiyah memang. Tapi tidak boleh mewajibkan, karena sebagian sahabat istri Nabi tadi memakai selain warna hitam, yang intinya tidak sampai mencolok warnanya, ibu ya. Kemudian yang ketiga, secara cepat. Yang ketiga, pakaiannya tidak boleh tipis, jadi harus tebal. Ya, pakaian wanita harus kain dari yang tebal atau didobel. Kalau tipis, dobel dalamnya, jadi tidak sampai transparan kelihatan warna kulitnya. Warna kulitnya. Keempat, diharuskan, diwajibkan memakai pakaian yang lebar, tidak sempit, tidak boleh membentuk lekuk tubuhnya. Nah, jadi harus lebar, jilbabnya lebar, pakaiannya lebar. Sekarang pakai jilbab tapi ketat semua, itu kasihan tadi ya. Ya, kasihan tadi ya. Jadi pakaian abahnya ya, itu lebar, dilebarkan, dilebihkan, dipanjangkan, tidak boleh ketat ya. Kemudian yang kelima, tidak boleh pakaiannya itu dibubuhi, atau tidak boleh diberikan minyak wangi atau buhur, di sini kan buhur atau minyak wangi, pakaian ketika keluar. Kalau pakaian di dalam rumah boleh, pakaian dalam rumah, pakaian ketika di dalam, tapi ketika keluar itu diganti, tidak ada minyak wangi sedikit pun, enggak ada wangi pakaiannya. Kecuali kalau badannya boleh pakai sabun, pakai yang lain. Tapi pakaian enggak boleh diberi minyak wangi tatkala keluar rumah. Ya, karena dikatakan zania. Ya, dosa. Tatkala perempuan pakai minyak wangi keluar itu berdosa. Sampai kecium laki-laki yang bukan mahram. Ya. Yang keenam, Tidak boleh pakaian perempuan itu menyerupai pakaian laki-laki. Tidak boleh pakaian perempuan seperti pakaian laki-laki, tasyabuh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutasyabihina minan rijal bin nisa wa mutasyabihati minan nisa bin rijal. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan baik dari pakaian, berjalan, bicara, dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, jadi pakaian laki-laki ya, laki-laki. Yang perempuan enggak boleh dipakai ya pakaian laki-laki, celananya, bajunya enggak boleh. Jadi enggak hukumnya haram menyerupai pakaian laki-laki. Ya, dalam itu hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan Ahmad dan Sahih, Rasul melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, wal mar'atu talbisu libasata rajul. Perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Pakainya yang pura-pura banci itu ya, pakai pakaian perempuan, dia kena laknat. Alhamdulillah. Ya, enggak boleh. Meskipun pura-pura atau acting atau ya orang dulu di desa atau di Indonesia acara 17 Agustus ya, main bola pakai pakaian perempuan. Itu enggak boleh. Ini kena laknat di sini ya. Ya, atau perempuan pura-pura tomboy gitu kan, pakai pakaian laki-laki, itu juga kena laknat. Enggak boleh demikian. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, tidak boleh pakaian perempuan tidak boleh menyerupai pakaian para wanita kafir dan musyrik. Jadi kaum muslimah tidak boleh memakai pakaian model pakaian orang-orang kafir, ibu. Gak boleh. Ya mereka pakai pakaian apa itulah macam-macam. Gak boleh dipakai sama kita. Kita pakaian muslimah, pakaian Islam, ya. Yang sekarang banyak jin, pakaian jin dipakai kita manusia, kita jin kan. Tidak masalah untuk laki-laki, tapi perempuan itu yang pakai orang-orang kafir itu enggak, jangan pakai itu, ya. Tidak pantas demikian. Karena membentuk lekukan tubuh. Yang ke-8, tidak boleh memakai pakaian syuhrah, pakaian yang pakaian terkenal, ingin terkenal orang, pakaian yang apa menjadi terkenal dengan pakaian itu, ya, pakaian artis gitu, pakaian yang beda dengan yang lain gitu kan, pakaiannya dari warna-warninya dia apa, ini tidak boleh. Jadi biasa saja dengan orang-orang yang memakai pakaian apa, perempuan yang memakai pakaian tersebut, ya. Tidak asing. Ibarat siapa yang memakai pakaian syuhrah, yaitu pakaian ketenaran, maksudnya di dunia ingin tenar, maka Allah akan memakai pakaian kehinaan pada hari kiamat, dan kemudian dipakaikanlah api apa yang panas dari api neraka. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Pakaian syuhrah, ini mana maksudnya ketika dia memakai ingin dikenal oleh di kalangan manusia. Pakaian ini pakaian yang tujuannya untuk kebanggaan, kesombongan, ya kebanggaan, kesombongan, ya. Dan diharuskan kita ketika berpakaian menampakkan apa zuhud, maksudnya tidak sampai sombong dan menampakkan ketakaburan. Ya, dan tambahannya itu syaratnya ada 8. Tambahannya perempuan boleh memakai sutra, pakaian bahan dari sutra. Batasan atau ya, aurat seorang perempuan di depan mahramnya, depan mahramnya, batasannya. Wah, panjang, Pak. Belum selesai juga ini. Gimana? Ya, lanjutin sebentar. Nah, ini yang penting di sini, bagaimana batasan seorang perempuan, batasan auratnya di depan mahramnya dulu. Tadi di depan depan yang bukan mahramnya itu tadi seluruhnya sudah dibahas. Sekarang yang di depan mahramnya. Sebelum kita membahas aurat, batasan auratnya, terlebih dahulu kita membahas tentang siapakah mahram seorang perempuan itu. Siapa mahram yang sebenarnya? Iya. Ya, di mana mahram perempuan yang di mana adalah ada ikatan kekeluargaan dengan perempuan tersebut. Mahram dibagi dua, ada mahram mu'abbadah yang selamanya, ada mu'aqqadah yang sementara mahram itu. Ya. Yang di sini disebutkan yang di mana mahram tersebut boleh memandangnya, boleh memandang perempuan tersebut, boleh berduaan dengannya, boleh bersafar dengannya. Yang di mana mahram yang tadi mu'abbadah atau bisa ta'bid, bisa katakan mu'abbadah atau ta'bid, yang disebabkan hubungan famili. Hubungan famili, dan itu selamanya tidak akan bisa dinikahi. Tidak bisa untuk dinikahi. Ya, seperti bapaknya, seperti saudara laki-laki, dan seperti anaknya, seperti pamannya, nah, itu tidak bisa. Kalau mu'abbadah itu mahram yang ada hubungan dari pernikahan, seperti siapa? Itu kakak iparnya, adik iparnya. Kalau sudah cerai sama kakak kita, ibu misalnya, ya sudah boleh nikah dengan kita kalau kita memang belum nikah atau janda misalkan. Kalau selama masih nikah dengan saudari kita, masih nikah dengan adik kita, kakak kita, maka itu apa? Haram untuk menikah. Haram untuk menikah. Ya, kita habis ini bahas satu persatu siapakah mahramnya. Dari ayat An-Nur ayat 31 ya, itu tentang mahram disebutkan di sana. Di kesimpulan dari ayat itu, Allah Subhanahu wa taala memulai mahramnya perempuan dari suaminya. Itu suaminya ya, jelas mahramnya. Kemudian yang kedua, aba'uhunna, yaitu bapak-bapak mereka ke atas, kakeknya ke atas lagi, yaitu bapaknya suami, bapaknya ya kakeknya ke atas intinya. Itu mahramnya. Kemudian yang kedua, bapak suaminya, bapaknya sendiri, kakeknya sendiri. Kemudian yang kedua, bapak suaminya dan kakek suaminya. Nah, itu mahram. Yang ketiga, anak-anaknya, anak-anak kandungan, ya, anak kandungan dia, ya. Anak dan anak-anak suaminya, anak tiri. Kalau misalkan ada perempuan mau janda ataupun masih gadis nikah sama katakan duda, duda punya anak laki-laki, anaknya gitu. Nah, itu mahramnya. Namanya apa, Pak? Anak tiri. Jadi mahramnya itu anak tiri dan juga anak dia, anak kandung. Masuk ke dalamnya cucu-cucunya ke bawah. Cucu dari anaknya sendiri atau cucu dari anak tirinya. Cucu dari anak tirinya itu mahram. Jadi kalau ada seorang gadis nikah dengan budak punya anak laki-laki, ini anaknya ini mahramnya. Meskipun bukan dari hasil apa pernikahan dia. Karena ketika otomatis nikahi bapaknya, meskipun sudah cerai dengan bapaknya, ingin anaknya nikah enggak boleh. Karena sudah, kalau sudah nikah dengan bapaknya, diharamkan selamanya. Diharamkan selamanya. Kemudian yang keempat, saudara kandungnya sendiri. Baik saudara seibu sebapak, baik saudara sebapak saja beda ibu, baik saudara seibu beda bapak. Nah, itu saudaranya dia. Jadi saudara sekandung, seibu sebapak, jelas itu. Saudara sebapak saja beda ibu, kayak ibunya kan ada banyak, ada dua, ada tiga. Itu mahramnya. Atau beda apa, seibu beda bapak. Bisa, Pak, seibu beda bapak? Iya. Ketika nikah dia sudah ada kan. Kemudian ibunya nikah lagi karena meninggal kan. Mungkin suaminya atau cerai. Dia ikut dengan ibunya. Kemudian menikah dengan laki-laki yang lain dan punya anak laki-laki. Maka itu namanya saudara seibu, beda bapak. Itu mahramnya. Yang kelima, anak-anak saudara laki-laki sekandung, sebapak atau seibu. Apa namanya ini? Keponakan. Anak-anak saudaranya atau saudarinya. Keponakannya lah. Keponakan dari saudara laki-lakinya atau saudara perempuan, itu keponakan, itu mahramnya, ibu. Ya. Itu keponakan dan anak keponakannya. Ibu punya keponakan dari baik dari saudara atau saudari ya, terus dia udah besar terus punya anak lagi, itu mahramnya. Itu mahramnya. Kemudian yang keenam, akmam, yaitu paman-paman dari arah bapak dan paman-paman dari arah ibu. Apa dibedakan? Kalau paman dari bapak namanya amun, kalau paman dari arah ibu namanya khalun. Jadi dua-duanya itu mahram. Jadi paman di sini saudara bapak dan saudara ibu itu mahram. Iya. Kemudian yang ketujuh, termasuk mahram adalah saudara rodoan. Itu kalau itu yang takdib yang selamanya itu hanya sebutkan tadi apa namanya? Bapak, ya, kalau suami itu sementara, masuk sementara maaf dari suami. Ketika dia jadi suaminya, ketika sudah cerai itu bukan mahramnya. Kalau sudah cerai yang selamanya bapak tadi kan, kakeknya, anak cucunya, bapak dari suaminya. Bapak dari suaminya itu juga mahramnya, ya. Kemudian saudaranya, anak-anak saudaranya, keponakannya dan paman-pamannya dari ya, dari bapak dan paman-paman dari ibu. Kemudian yang ketujuh adalah saudara sesusu. Ada saudara rodoan sesusu. Jadi bukan family. Jadi dulu ibunya pernah menyusui anak tetangganya misalkan ya, laki-laki sampai besar. Maka itu dikatakan saudara sesusu haram untuk menikah dan itu mahramnya. Misalkan tetangga ibu ya punya anak kecil dulu disusuin oleh ibu ibu kita gitu ya, sama dengan kita disusuin. Maka meskipun tidak ada family karena disusuin sampai besar sampai setahun atau dua tahun, maka itu saudara kita, saudara perempuan itu, sehingga menjadi mahramnya. Seperti saudara sendiri, seperti saudara sendiri hukumnya. Jadi itu juga sampai suaminya, sampai anaknya itu jadi mahram. Ya, jadi mahram. Ini saudara sesusu. Nah, itu sudah tahu tentang mahram. Demikian mahram yang tidak boleh apa? Dinikahi. Tidak boleh dinikahi oleh seorang perempuan tersebut. Kemudian di sini batasan aurat yang boleh terlihat oleh mahram itu apa saja? Batasan aurat yang boleh terlihat oleh mahram yang tadi sebutkan, ya. Dari mulai suami itu nanti ada bahasan, bapak, kakek, bapak suami, anak, kemudian cucu, kemudian saudara, ya, kemudian keponakan. Apa yang bisa yang boleh terlihat dari auratnya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama jumhur ulama, sebagian besar fuqaha, dibolehkan mahram itu melihat aurat perempuan ya seluruhnya kecuali yang ada di antara pusar dan lutut. Ya, jadi maksudnya yang harus ditutup itu antara pusar sampai lutut. Itu kata jumhur. Kata jumhur ini ya. Dari madzhab jumhur Imam Malik, Abu Hanifah, ya, kemudian yang lainnya. Jadi boleh kelihatan betisnya, lengannya, lehernya, rambutnya, bahkan dadanya. Tapi ini sebentar, nanti pendapat yang kedua, yang lebih ahwat, yang lebih hati-hati. Dalilnya dari mana? Iya, dalilnya di mana pernah Aisyah itu mencontohkan mandinya Nabi, dan ketika itu masuklah Abu Salamah. Abu Salamah bukan saudaranya maksudnya, Abu Salamah. Jadi Abu Salamah sebagai riwayat, saudaranya Aisyah itu Abu Abdurrahman masuk ditemani oleh seorang perempuan ya, yang ingin mengetahui bagaimana mandinya Rasulullah SAW. Tentunya saudaranya itu Abdurrahman melihat aurat Aisyah ketika mandi, tentu bukan mandinya tidak dilepas pakaiannya semua ya. Tentu terlihat lehernya, kan mencontohkan bagaimana sini wudu dulu, Aisyah wudu. Pasti lihat betisnya, lihat tangannya, lihat mungkin leher atas ke bawah leher sedikit. Dengan hujah inilah kata Al-Qadhi Iyad, seorang tabi'in. Maka dengan hadis ini bolehnya mahram itu melihat apa? kepalanya, rambutnya, lehernya, betisnya, lengannya dari perempuan kecuali antara pusar sampai ke lutut itu enggak boleh terlihat. Ini jumhur ulama demikian. Pendapat yang kedua, ini yang kedua yang lebih hati-hati memang di sini pada zaman sekarang. Itu kan zaman dulu yang sahabat masih masih terpelihara, maksudnya kehormatan yang lain meskipun terlihat sebagai awalnya. Yang kedua, yang boleh, ini pendapat yang kedua, yang boleh terlihat oleh mahramnya itu hanya bagian-bagian wudu katanya. Ini yang lebih. Jadi perempuan auratnya itu boleh terlihat oleh yang mahram itu apa? Yaitu bagian-bagian anggota wudu, lengan sampai siku, kaki sampai mata kaki, lebih sedikit mungkin betisnya daripada itu. Kemudian rambut, kemudian leher. Selain itu haram terlihat, ya. Tidak boleh terlihat oleh mahramnya. Dadanya, ya jelas pahanya, ya, atau betisnya juga hanya kelihatan hanya sedikit dari apa, dari mata kaki ke atas sedikit. Itu yang lengannya yang boleh terlihat. Itu bagian wudu saja, bagian wudu. Ini pendapat daripada ya Ibnu Umar, dari sahabat, ya, sebagian sahabat, dan juga dari pendapat-pendapat dari Imam Ahmad yang lain. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati dan juga dipatok oleh Syekh bin Baz dari fatwanya yang benar-benar. Yang boleh kelihatan oleh mahram itu seorang wanita apa? Yaitu rambutnya, lehernya, lengannya, betisnya, sebagian betisnya tentunya, gak sampai ke atas paha. Itu tidak boleh terlihat, itu tidak boleh terlihat. Kemudian apa namanya, telapak kakinya, dan boleh, itu boleh terlihat. Ya. Ini pendapat yang kedua, ini pendapat yang didukung ya dengan para ahli fikih katanya. Tapi perhatian yang pertama di sini, tatkala di sini bolehnya memandang mahram kepada wanita. Ya, meskipun awalnya tapi dengan syarat tidak menimbulkan syahwat dan tidak memandang dengan apa? Dengan pandangan apa namanya di sini? Menimbulkan syahwatnya atau menikmati yang apa dia pandang. Nah, jadi meskipun mahram boleh sebagai saudara memandang bagian-bagian tubuh wanita, ya, seperti lengan, betis, rambut, tetapi tidak boleh memandang dengan syahwat syaratnya. Apabila demikian, kalau adanya syahwat, maka diwajibkan untuk ditutup. Diwajibkan untuk ditutup. Dia yang kedua, ada ulama yang membedakan antara mahram tersebut. Kalau mahram itu dari kalangan bapak, saudara yang sudah balig tentunya, maka yang lebih hati-hati adalah tidak boleh membuka auratnya kecuali yang nampak saja, yaitu rambutnya, wajahnya, tangannya, kakinya, karena sudah dewasa dan memiliki syahwat. Tapi kalau mahramnya itu masih kecil, saudaranya masih kecil, kemudian juga ya yang masih kecil anak-anak, maka diperbolehkan dari selain itu. Misalkan kelihatan betisnya, kelihatan lengannya, kelihatan dadanya. Nah, diperbolehkan. Makanya dengan pendapat ini, misalnya ibu, maaf, ketika menyusui gitu kan, kita menyusui. Kalau pendapat jumhur, kalau menyusui ada saudaranya datang, enggak apa-apa, kelihatan. Itunya ya, kelihatan. Tapi kalau pendapat yang kedua, itu harus ditutup. Meskipun ada bapaknya, ada bapak suaminya, ada saudaranya, ditutup. Pendapat yang kedua ini. Karena ada fitnah. Jadi terhindar dari fitnah. Ya, tetapi kalau ketika tidak bisa menghindar, ya harus terlihat sebagian, tidak mengapa, dimaafkan, ada pendapat yang pertama. Jadi yang boleh kelihatan sama mahram yang lebih kuat adalah hanya bagian-bagian anggota wudu. Anggota wudu. Ini pendapat yang kuat. Kemudian saya ringkas di sini, perempuan atau aurat yang boleh kelihatan sesama wanita aurat yang boleh kelihatan sama wanita muslimah. Dalilnya di sini surat An-Nisa tadi, surat An-Nur ayat 31 ada kata-kata au nisaihinna, boleh kelihatan oleh wanita-wanita muslimah. Ya, yaitu yang boleh kelihatan aurat wanita oleh sama wanita muslimah yaitu antara pusar sampai ke lutut di sini. Antara surah ya sampai rukbah. Minas surati ila rukbah. Ini dari Al-Mughni, pendapat daripada pendapat ulama Hanabilah. Jadi sama muslimah, ibu, yang wajib ditutup itu dari pusar sampai ke lutut. Ya, ini bagi pendapat daripada ulama Imam Ahmad. Tetapi jika adanya fitnah sama perempuan, maka diwajibkan menutup bagian-bagian aurat dari pusar ke atas. Kalau ada ketika memandangnya takutnya si perempuan tersebut mensifati kepada suaminya, maka itu lebih aula, lebih utama untuk ditutup yang ada di atas pusar itu. Tapi yang intinya yang wajib ditutup sesama perempuan adalah antara pusar sampai ke rukbah. Jadi boleh di antara sama perempuan, boleh kelihatan lengan, betisnya, lehernya, rambutnya. Sama perempuan muslimah, ibu. Ya, sama perempuan muslimah. Karena selain itu aurat mughalladhah, aurat yang besar tidak boleh terlihat sama perempuan. Kalau melihat pahanya sama perempuan, ini haram. Sama perempuan melihat pahanya atau melihat di bawah pusarnya itu haram. Karena Nabi mengatakan la yanzuru ar-rajulu ila aurati rajul. Tidak boleh seorang laki melihat aurat laki-laki. Dan tidak boleh wal mar'atu ila auratil mar'ah. Tidak boleh seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Tidak boleh. Hukumnya haram. Dan tidak boleh seorang laki-laki satu pakaian dengan laki-laki yang lain. Maksudnya satu pakaian ya, pakai jubah, pakai kain gitu, dia telanjang sama laki-laki itu enggak boleh. Atau pakai dilarang memakai selimut satu selimut berdua gitu, dan satu selimut berdua. Itu enggak boleh. Kalau tidur masing-masing selimutnya. Ketika tidur enggak boleh laki-laki atau perempuan, meskipun perempuan dan perempuan satu selimut tanpa baju. Laki-laki dan laki seterusnya tanpa baju itu hukumnya haram. Kalau tanpa baju itu masing-masing, ya. Ini mencegah dari perbuatan fahisyah. Ya, yang terakhir di sini aurat yang boleh terlihat oleh wanita kafirah, ya, orang kafirah, wanita kafir maksudnya di sini, yaitu seperti batasan aurat yang bukan mahramnya, yang hanya boleh terlihat yaitu rambutnya, lehernya, kemudian lengannya dan betisnya. Selain itu tidak boleh terlihat oleh wanita kafir. Memang ada khilaf di sini, tapi ini yang lebih hati-hati. Ya, jadi batasan aurat untuk wanita kafir. Kenapa? Takutnya mereka melihat kemudian mensifati kepada suami-suami mereka, suami-suami orang kafir. Dan ini berdosa artinya. Hanya mensifati saja, ternyata tubuhnya itu begini indah, misalkan kepada suaminya orang kafir, itu hukumnya berdosa. Jadi batasan untuk wanita kafir itu ya, kita hanya boleh kelihatan sebatas anggota wudu saja. Anggota wudu seperti di depan mahram. Hanya sebatas rambutnya, lengannya, kemudian betisnya udah. Selain itu tidak boleh dinampakkan kepada wanita kafir. Tapi kalau sama wanita muslimah tadi batasannya pusar sampai lutut. Jadi sama ibu-ibu kelihatan misalkan itunya lagi menyusui anaknya, ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa diperbolehkan, apalagi untuk perobat misalkan ya harus kelihatan. Ya. Kemudian batasan untuk anak-anak kecil auratnya, aurat wanita anak-anak kecil yang belum baligh. Ya. Ini diringkas di sini di mana anak-anak yang tidak mengetahui aurat, misalnya belum ada syahwat ketika kelihatan aurat wanita, yang dimana mereka selalu masuk ke rumah, ke kamar, ya, dan akan terlihatlah aurat perempuan tersebut, yaitu masa sebelum balig, tidak tahu tentang aurat, maka tidak apa-apa terlihat dari badan wanita itu kecuali hanya pusar sampai lutut. Nah, itu. Jadi pusar sampai lutut itu harus ditutup, tapi selain itu boleh terlihat oleh anak kita atau yang masih belum balik. Tapi kalau belum balik juga sudah tahu aurat, nah, sekarang kan demikian nih. Belum balik sudah tahu aurat, itu wajib ditutup ibu. Semuanya kecuali anggota wudu. Kecuali anggota wudu, jangan terlihat ketika menyusui. Ya, jadi boleh kelihatan apa namanya betis kita atau dada kita, sebenarnya anak kecil. Tapi yang dari pusar ke lutut gak boleh dilihatin, seperti paha, seperti yang gak boleh kelihatan meskipun pada anak anak kecil. Ya, jadi jangan, apalagi telanjang di depan anak kecil, meskipun anak kecil gak boleh. Minimalnya tertutup antara lutut sampai pusar. Kalau aurat di depan suami, wah ini gak ada batasannya. Bisa disebutkan bebas. Ya, ya bebas karena di mana dalilnya Rasul pernah mandi dengan Aisyah satu bejana saling melihat satu sama yang lain. Jelas mandi melepas pakaiannya. Melihat auratnya tidak ada halangan satu suaminya melihat istri aurat istrinya. Tidak ada batasannya intinya antara suami dan istri. Semua boleh terlihat. Tidak ada yang ditutupi gitu ya. Allah alam bisawab. Ya itu tentang aurat secara ringkas dan tentang suara, batasan suara bagi perempuan. Ada fatwa Syekh bin Bas, dari fatwanya, dari buku fatwanya. Syekh bin Bas ditanya, Syekh Abdul Aziz bin Bas, seorang mufti yang sudah meninggal, suara wanita aurat apa bukan? Hal saut al-mar'ati aurat, apakah suara wanita itu aurat? Ya, bukan, suara wanita itu tidaklah aurat, bukan aurat. Ya, bukan aurat. Dalilnya di mana para perempuan Nabi, para perempuan di zaman Nabi maksudnya bertanya kepada Rasul dan bertanya kepada para sahabat dan Nabi tidak mengingkari bertanya, itu kan bukan aurat suara. Tetapi nah, kalau suaranya itu lembut, khudu ya, mendayu-dayu akan membagikan syahwat, maka ini dilarang. Ini batasannya. Jadi wanita boleh berbicara kepada yang bukan mahramnya, tetapi disyaratkan tidak boleh mendayu-dayu, melembutkan suaranya. Ini yang menjadikan fitnah dan akan menimbulkan syahwat pada laki-laki yang diajak bicaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Ini di mana batasan berbicara seorang wanita. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaytunna fala takhdhuna bil qaul. Hai istri-istri Nabi, ini tujuannya kepada istri Nabi tapi kepada kaum apa mukminat atau muslimat yang lain. Kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu melembutkan perkataan dalam berbicara, mendayu-dayu melembutkan berbicara. Apa? Di sini fa fayatma'an ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Sehingga berkeinginanlah, ada keinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya karena dengan perkataan yang lembut gitu, dan ucapkanlah perkataan yang baik, yang ma'ruf. Maka saya mengatakan al-mashru' ya, yang disyariatkan perempuan itu berbicara wasat, itu pertengahan di antara lembut, di antara keras apa tegas. Jadi jangan terlalu tegas, kasar ini juga enggak boleh. Jangan terlalu lembut-lembut menyudahi itu juga enggak boleh. Biasa saja. Biasa berbicara seperti biasa. Qaulan ma'rufa, berbicara yang baik. Ya, jadi tidak terlalu tegas, keras kelihatannya. Jangan terlalu lembut-lembut, dayu-dayu-dayu, ini fitnah. Ya, yang akan menjadikan ada berkeinginan jelek dalam hati orang yang ada penyakit hati dalam hatinya. Ya, jadi batasannya wanita ketika berbicara biasa saja, biasa. Tidak dia dayu-dayu, tidak dilembut-lembutkan. Juga jangan terlalu tegas atau kasar enggak. Dikeras-kerasi seperti bentak-bentak itu juga enggak boleh. Karena Allah mengatakan kulna qaulan ma'rufa, katakanlah perkataan yang baik. Jadi baik, enggak sampai bentak-bentak, sampai kasar enggak. Jadi biasa, perkataan biasa bisa saja ya. Ini tentang suara. Terakhir mungkin batasan laki-laki aurat sama laki-laki. Ya, yaitu antara pusar sampai lutut. Ini pendapat jumhur. Ada mengatakan hanya dubur dan kubul katanya. Jadi paha itu boleh terlihat, tapi ini pendapat yang lemah. Jadi paha itu termasuk aurat yang tidak boleh dilihat sesama laki-laki. Jadi aurat sesama laki-laki antara pusar sampai lutut. Ada khilaf juga kalau lutut masuk enggak? Apa hanya sebatas paha? Tapi yang hati-hati lutut juga masuk. Memang ada yang mengatakan lutut itu enggak masuk, cuman paha aja. Jadi kelihatan lututnya itu enggak masalah. Tapi lebih bagus ditutup, lebih rapi. Tapi kita tidak jangan mengingkari keras kalau ada kelihatan orang lututnya gitu. Itu lututnya masih kelihatan ya. Yang penting pahanya. Karena dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad atau Tabrani dan hadisnya hasan, dhaif sebagian tapi jadi hasan Syekh Al-Albani. Al-fakhidhu min al-aurah atau auratunya. Paha itu termasuk aurat. Paha itu termasuk aurat. Ada hadis yang lain juga mengatakan apa sesuatu yang di bawah pusar dan di bawah pusar dan di bawah di apa sampai lutut rubah itu termasuk aurat bagi laki-laki, tidak boleh terlihat. Itu makna hadisnya ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Itu batasannya di sana saja sama laki-laki. Jadi kalau laki-laki kelihatan dadanya, kelihatan perutnya sama laki-laki enggak apa-apa, tidak mengapa. Bolehkah sebentar, jadi bolehkah perempuan keluar rumah memakai baju bunga-bunga? Ya, bunga-bunga. Kalau bunga-bunganya enggak warna-warni, ibu ya, satu warna bunganya. Warnanya hijau, bunga-bunga, ya insya Allah boleh. Tapi kalau udah warna-warni, ini ada biru, ini ada merah, ada kayak pelangi. Nah, itu tahunya tabarruj. Jadi bunga-bunganya yang tidak nampak, Bu ya. Kalau nampak juga mungkin satu warna saja, warna hijau semua. Insya Allah itu dibolehkan, asalkan jilbabnya, khimarnya itu menjulur sampai menutupi dada, sampai juga menutupi ke bawah, ke perut gitu ya. Bukan dada saja, tapi ke perut itu. Jadi dibarengi dengan jilbabnya yang lebar. Iya, tapi harus tebal pakaian itu ibu. Juga warnanya jangan kontras, warna-warni. Juga tidak boleh cetar. Tidak boleh ketat ya. Bolehkah perempuan memakai pakaian yang menyerupai laki-laki, misalnya celana panjang di rumahnya? Ya, pakaian celana panjang memang ada khilaf di sini, perempuan pakai celana panjang. Tapi yang insya Allah yang boleh, pendapat boleh, tapi celana panjang khusus wanita. Celana panjang khusus wanita ada. Yang gimana itu model wanita, bukan untuk laki-laki. Kalau laki memakai itu enggak boleh. Iya. Jadi dibolehkan di dalam rumah pakai celana untuk perempuan, bukan celana suaminya dipakai misalkan, nggak boleh ya. Atau model laki-laki, jadi pakailah celana model perempuan ya. Dibolehkan ya. Dan lebih asalnya di dobel karena ada anak-anak di rumah, kelihatan lekuk-lekuknya anak-anak, kelihatan apalagi udah balik anak-anaknya. Ya, kecuali kalau di dalam kamar dengan suami berdua tidak apa-apa. Yang ketiga, bolehkah perempuan memakai pakaian ketat, misalnya legging di rumahnya? Pakaian ketat, iya. Kalau di depan suami, bahkan di depan mahramnya juga diperbolehkan, tapi kalau ada fitnah dihindari. Apalagi anak-anak yang sudah mengenal aurat, kalau anak-anak masih kecil-kecil, ya tidak mengapa pakaian ketat demikian. Ya, tapi kalau ada mahram seperti saudaranya atau pamannya, lebih baik dihindari, pakaian yang dihindari ya, karena ada fitnah. Meskipun diperbolehkan tapi lebih baik itu dihindari ya, lebih sopan di depan mereka menutup aurat. Jadi ketat boleh tapi hanya di depan suami, ketika ada suami, ada anaknya masih kecil, anaknya sudah balik, dihindari tidak boleh ya. Karena itu menjadi contoh nanti yang jelek bagi anaknya, ibunya tidak ada wibawa, ada buruk, tidak ada wibawa, tidak ada wibawa di depan anaknya. Apakah ini termasuk mahram saudara laki-laki dari suami? Saudara laki-laki dari suami ini namanya ipar. Ya, ipar ini merupakan muakkad yang haram dinikah. Haram untuk maksud mahram di sini itu haram untuk dinikahi, tapi tidak boleh berduaan dengannya karena ada hadis yang menanyakan itu. Hamwa dan hadis kain itu adalah tidak boleh berduaan dengan suami dari saudari ya apa namanya, ipar, saudara ipar kita katakan. Meskipun itu namanya mahram muaqadah ini yang haram untuk dinikah selama menjadi suami saudari kita. Ya, kalau sudah cerai dengan saudari kita dan kita juga sudah cerai dengan suami atau kita masih gadis, boleh nikah kita. Itu maksudnya mahram sementara. Tapi mahram ini tidak boleh berduaan, tidak boleh sering melihat, tidak boleh bersalaman, tidak boleh safar berduaan enggak. Cuman mahram di sini muaqadahnya hanya sebatas apa? Tidak boleh nikah dengannya. Karena yang namanya mahram itu tidak boleh menikahinya, ya. Kalau muaqadah ta'dib tadi itu selama-lamanya enggak boleh nikah, bagi nikah sama anaknya sendiri, sama anak tirinya, sama kakeknya, sama bapaknya, mamanya enggak boleh nikah. Ya, dia boleh. Ya, ini namanya saudara laki-laki dari suami, kakak ipar atau saudara laki-laki suami dari saudarinya gitu kan. Itu juga saudara ipar. Ini ibu masih mahram tapi mahram yang haram untuk dinikah. Tapi tidak boleh bersalaman, berduaan. Ya, ada hadis yang mengkhususkannya. Tidak boleh safar dengannya. Ya, tidak boleh. Jadi ada batasannya. Bukan tidak boleh saling melihat. Tapi kalau kelihatan mukanya tidak mengapa, tapi tidak sampai saling melihat. Ya. Suami dari saudara perempuan suami. Gimana maksudnya? Suami dari saudara perempuan suami. Apa, Pak? Dalam hal ini yang perempuan yang merupakan saudara suami dan ipar lalu ipar jauh. Oh. Suami ya. Dari saudara perempuan suami. Iparnya punya suami. Iya, ini bukan mahram. Ini jauh sekali. Ya, jauh. Ini yang saudara tiri sudah tertiri apa? Katakan saudara ipar itu yang dekat itu juga enggak boleh demikian. Ini yang saudara perempuan suami. Itu jauh itu ya seperti orang lain bukan mahram orang lain itu ya saudara angkat laki-laki iya ini saudara angkat laki-laki saudara angkat laki-laki iya ini bukan mahram karena beda bapak beda ibu ya beda ibu saudara angkat laki-laki ini gimana jadi ibu? Saudara yang ngaku aja. Saudara angkat laki-laki. Oh, jadi gini, mungkin bapak ibunya dulu ngangkat anaknya. Itu udah beda bapak, beda ibu. Ini ya, ini boleh nikah dengan ini laki-laki ini. Kalau misalkan belum nikah ya, satu saudara janda boleh nikah. Berarti ini bukan mahramnya. Ingat, saudara angkat laki-laki bukan mahram ibu. Kecuali kalau saudara tiri. Saudara tiri itu mah mahram. Misalkan maaf bapak kita dulu gitu nikah dengan ibu kita itu udah apa namanya? Duda punya anak laki-laki satu masih kecil. Nikah dengan ibu kita, kemudian lahirlah kita ibu misalkan perempuan. Nah, ini mahram ibu. Ini yang anaknya dari apa? Bapaknya itu yang kecil itu laki-laki menjadi mahramnya dan haram untuk nikah. Dan boleh untuk berduaan, boleh untuk safar berdua, boleh untuk bersalaman dan lain-lain. Itu namanya saudara tiri. Bagaimana jika wanita berenang? Wanita non muslim di sekitarnya. Ya, pakai pakaian renang yang tertutup. Apalagi sekarang zaman yang ya di mana ada pakaian khusus yang tertutup semuanya dari rambut sampai ini dan juga dari pusar sampai ke lutut itu ada dobelan lagi yang kayak semacam rok gitu apa penutup lagi ya pakai yang kayak gitu jadi jangan pakai yang terlihat pahanya betisnya nggak boleh di depan non muslim apalagi jadi pakailah pakaian renang muslimah ada khusus sekarang ada khusus tertutup semuanya kecuali muka dan telapak. Memang ketat, tapi diperbolehkan karena memang kalau itu di lingkungannya perempuan semua, kalau ada laki-laki nggak boleh itu, nggak boleh pakai. Ya, jadi cari tempat renangnya untuk perempuan semua. Jadi bisa susah. Iya, tapi renang di rumah sendiri aja ya, buat pelamannya. Ya, jika belajar Quran dengan ustaz, terkadang pada saat mengaji tanpa sengaja ada melodi, ada panjang pendek bacaan dalam tasbih. Biasa saja. Jadi kalau baca Quran belajar pergi ustaz. Biasa saja, nggak perlu dihias, tidak perlu dilakukan. Gak perlu dilakukan, biasa saja panjang pendek ini apa mencapai dayu-dayu ini tidak diperbolehkan. Apalagi itu fitnah perempuan meskipun mengaji sampai suaranya bagus depan laki-laki yang bukan mahramnya, itu menjadi fitnah. Jadi tidak diperbolehkan. Ya Allah ada. Ini terima kasih untuk aurat yang boleh terlihat oleh wanita yang non muslim sama dengan, kalau catatan saya kok sama dengan yang bukan muslim atau sama dengan yang muslim? Iya. Oh saya salah ngikutin. Maksudnya wanita yang kafir itu sama dengan aurat mahram. Sama dengan aurat mahram. Iya, yaitu anggota wudu. Anggota wudu rambutnya boleh terlihat, betisnya apa dari anggota wudu apa namanya? Dari kaki sampai mata kaki. Kemudian rambutnya, kemudian lengannya sampai siku, itu saja. Selain itu, wanita kafir enggak boleh lihat dari lengan ke atas. Dadanya, kemudian dari pusar sampai ke lutut, sampai betis juga tidak boleh terlihat oleh wanita. Memang ada khilaf di sini, ada sebagian ulama tidak mengapa, hanya pusar sampai lutut seperti wanita muslimah yang lain. Tapi ini pendapat yang lemah, Jadi lebih hati-hati, hanya kelihatan anggota wudu di depan wanita kafir. Ya. Ya. Untuk saudara sepersusuan itu syaratnya seperti apa? Batasannya menjadi saudara sepersusuan ya sesuai dengan hadis Aisyah, syaratnya ketika disusui sama ibunya itu harus 5 kali rodoah, 5 kali rodoah, 5 kali kali menyusui. Satu kali menyusui itu sampai kenyang, satu kali sampai kenyang sudah. Kemudian disusui lagi sampai kenyang kedua kali, ketiga kali, kelima kali, sudah 5 kali itu saudara sesusuan. Di bawah 5 kali baru 1, 2, 3, 4 itu enggak. Kalau sudah di atas 5 sampai 5 dan di atas 5 kali sering, apalagi sampai 1 tahun sampai besar sampai 2 tahun itu sudah saudara sesusuan. Jadi batasnya 5 kali rokoah, 5 kali menyusui, tapi syaratnya sekali menyusui sampai kenyang. Misalnya kalau dia nangis gitu kan, disusui sampai diam. Tidur sampai diam, berarti kenyang, itu satu kali sudah. Nangis lagi, susuin lagi, sampai diam kenyang, oh, udah ibu tahu gitu. Pokoknya sampai diam sampai kenyang itu dihitung satu kali. Simpan lagi sampai 5 kali ke atas itu saudara sepersusuan. Ya. Allah ada di suara. Aman bapak. Ya. Kalau kita pakai pakaian yang mahal, yang bermerek itu termasuk terbaru juga. Yang bermerek? Iya, merek mahal gitu. Iya. Untuk laki-laki perempuan. Mungkin laki-laki dan perempuan lah ya, secara pakai tas misalnya. Kalau laki-laki tidak ada larangan tabarut di sini. Ya, tidak ada tabarut itu kan. Pakaian itu tergantung namanya itu israf, namanya tabdzir. Pada hukum tabdzir dalam memakainya. Tatkala tujuannya untuk kebanggaan, kesombongan, juga itu hukumnya tidak diperbolehkan. Bukan masalah tabarut. Juga tabdzir. Jadi membuang-buang harta dengan membeli yang mahal, merek mahal, dan juga nanti tujuannya adalah ingin lebih dari saudaranya dengan pakaian itu. Tapi tidak ada larangan kalau orang mampu menjaga hati. Saya pingin yang mahal, kadang-kadang beli yang mahal, jangan yang murah-murah gitu ya. Tapi jangan tujuan hati, dari hati jangan ingin lebih dari saudaranya, ingin pamer, ingin kesombongan dan yang lain. Ya atau supaya tujuannya supaya kuat lah, merek ini kuat meskipun mahal. Tidak ada larangan. Yang syarat yang kedua, dia mampu membelinya, tidak sampai ngutang. Dia dicela para ulama. Tidak mampu, ingin yang mahal, dia ngutang-ngutang. Ini namanya pemborosan kata saya, israf, pemborosan. Kalau sekedarnya semampunya kita beli, ya. Dan lebih bagus adalah pertengahan, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, itu lebih bagus. Ya. Allah Allah. Ya. Ini sering terjadi, Ustaz. Kalau safar dengan anak yang belum balik, itu udah diperbolehkan nggak? Maksudnya ada anak-anak tapi dia belum balik. Ya. Anak bujang tapi masih mungkin 10 tahun gitu. Batasan para ulama terjadi perbedaan Pak ya. Wanita boleh ditemani safar oleh mahramnya itu sampai berapa tahun. Yang masyhur yang ini dari para ulama ya, jumhur itu balig. Batasnya balig. Tapi sebagian ulama membolehkan tamyiz. Tamyiz itu umur 7 tahun, di mana sudah ngerti anak itu. Ngerti kalau ada keburukan menimpa ibunya, dia akan membelanya. Dia bisa bicara, dia bisa. Itu tamyiz itu dibolehkan juga. Ya, ini juga dipatokan oleh seorang ulama di Saudi. Itu diperbolehkan kalau enggak ada mahram lagi, terpaksa harus istri kita berangkat. Ternyata cuma ada anak tamyiz menemani. Anaknya sudah ngerti, sudah bisa bicara, kalau ada apa-apa, tahu yang buruk, tahu yang baik, boleh. Tapi kalau tamyiz ini masih kekanak-kanakan, riskan menemani ibunya, lebih baik tidak boleh. Tapi kalau anaknya sudah tamyiznya sudah ngerti gitu, maka diperbolehkan. Jadi ada dua pendapat, balig dan tamyiz. Yang lebih afdol adalah balig, tamyiz diperbolehkan. Misalnya dari yang ngerti anaknya, yang bisa diajak ya, bicara, nyambung dan lain-lainnya. Ya, mungkin nanti tambahannya kita bahas di batasan aurat dalam sholat kalau beliau para masyaAllah ta'ala. Subhanallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.